Nah, kuburan cilik iki mundak gedhe mundak gedhe mundak gedhe terus dipindoni nek kelon terus metu kuburan cilik meneh. Mundak gedhe mundak gedhe mundak gedhe mundak gedhe pindoni meneh nek kelon metu kuburan cilik meneh. Akhirnya rumah itu penuh dengan kuburan. Kadang satu rumah ada kuburan 10. Lah kuburan itu punya watak angker. Angkernya kuburan akan hilang kalau dipakai baca Al-Qur'an. Enggak percaya? Cari daerah sekitar sini kuburan yang terkenal angker, kemudian pakai khatmil Qur'an, pakai bacaan Al-Qur'an. Nanti keangkerannya akan terkikis, terkikis, terkikis, lama-lama hilang. Orang yang tubuhnya itu kuburan. Makane lek bojomu pas nyaprut lambene lincip metu kuburane. Itu sering bacakan Al-Qur'an. Enggak salah, istri lagi marah disuwuk itu enggak salah. Enggak salah, sialnya ngomel. Laki-laki enggak benar ngene-ngene. Diem dulu, tunggu kalau dia tidur. Begitu tidur, auzubillahi minasyaitonir rajim. Sebel mbon-mbonane. Lho, engko mak lampir nene pelet gerandong minggat. Gitu loh. Nah, ibu juga harus antisipasi. Kalau merasa siangnya habis ngomelin suami, siap-siap malamnya mesti disuwuk namanya. Maka yang baik pura-pura tidur dulu. Begitu suami mengendap-endap, terus ke, dang mrene, pura-pura tidur. Suami aku tuh bilahin. Begitu mau ditiup, weh, gak mandi. Iya. Tekok ke bupatimu, 6 bulan kerja tenan ora. Nah, selanjutnya mari kita merenungi tentang kehidupan. Ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang unik ya. Ad-dunya la tasfu lil mukmin. Dunia ini enggak bisa bening bagi orang mukmin. Dunia ini bagi orang mukmin keruh. Kenapa? Karena ternyata dunia ini tempatnya masalah. Hidup di dunia berarti hidup di dalam masalah. Jemaah sekalian, manusia hidup di dunia pasti selalu bermasalah. Saya sudah tahu kok dan sadar kalau malam ini yang saya hadapi adalah orang-orang yang bermasalah. Loh, memang hidup di dunia ini hidup di dalam masalah. Lepas dari satu masalah pasti nyangkut ke masalah yang lain. Keluar dari satu masalah pasti masuk ke masalah yang lain. Maka kalau ada orang punya keinginan melarikan diri dari masalah, sesungguhnya dia nggak akan pernah bisa. Orang itu nggak akan pernah bisa melarikan diri dari masalah. Sesungguhnya orang itu hanya berpindah dari satu masalah menuju ke masalah yang lain. Karena memang dunia ini penuh dengan apa? Kurang semangat. Dunia ini penuh dengan apa? Maka ada orang nyari pekerjaan, berarti dia lagi nyari masalah. Ada orang bangun rumah, itu sesungguhnya dia bangun masalah. Beneran loh, beneran. Rebutan bupati, ini berarti ya rebutan masalah. Loh, bikin acara, itu berarti bikin masalah. Sampai maaf-maaf, ono wong golek bojo, ini berarti golek masalah. Soalnya bojone pasti manusia yang ternyata golek bojo kuwi golek kanca sing bermasalah. Golek kanca kanggo ngadepi. Ayo semangat dong, golek kanca kanggo ngatasi. Golek kanca kanggo nanggulangi. Akhirnya berharap bisa menikmati. Sampai Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari Sahibul Hikam menyatakan la tastaghrib wuqu'al qadar madumta fi hadhihi dar. Anda jangan berharap hilangnya ruwetnya masalah selama Anda masih berada di bumi ini. Selama Anda masih hidup di dunia ini, jangan berharap hilangnya masalah. Enggak bisa. Bapak Ibu berharap kapan masalahku selesai? Enggak bisa. Masalah enggak akan selesai selama masih hidup. Kapan yo masalahku nang rampung? Ora bakal rampung masalahmu. Oh no way. Mungkin Anda bisanya begini. Kapan saya bisa menjawab masalah? Kapan saya bisa menikmati? Karena hidup ini masalah. Kita ingin menikmati masalah,

Ngene iki nggo mancing konsentrasimu sayang. Misalnya ya, misalnya Anda Bapak Ibu punya radio. Terus pengen muter radio itu. Dicopne nang stop kontak. Celak. Terus di tombol power iki lho, cetek. Gak muni. Diambil lagi apanya? Kabel yo gak ngopo-ngopo. Dicopke ngene nang ngene stop kontak. Celak. Diputer cetek. Gelombangnya diputer wer-wer. Dilihat ya puter wer-wer. Jujur, Anda kalau punya radio kayak gitu, sampean duwe radio modele ngono kuwi sampean napake? Banteng mergo sampean goblok. Oh, radio bosok iki. Banteng ae, tutuki dibanteng. Mergo sampean goblok. Nek sampean cerdas, enggak kira banteng-banteng. Radio rusak dinikmati. Caranya gimana? Dandani, ora iso dandake. Dilihat plek-plek, apane yo kok gro-gro. Oh alah lah kabel iki solderane ucul, cari solder, disolder, tes, klek, diputer cetek. Lho kok sik krek-krek iki. Dilihat meleh. Oh bener, lha iki sebelahe kabel cilik iki yo gak nyambung solderane ucul, solder, tes, klek. Akhirnya diputar cetek. Saudara dimanapun bisa menangkap suara kami. Yes. Nikmat. Makanya maaf ya. Wong tua ki yang goblok. Punya anak nakal pasti marah-marah. Anaknya dimarahi. Anak itu tutui. Cetok, cetok, cetok. Anak itu gelundung ke. Dikopyok nang jeding. Ditekuk-tekuk. Nek perlu dicepit ke lawang. Ada gak orang tua yang suka mukulin anak? Oh, anak ditutuki rumang sane anak nakalnya kurang tutukan ngono apa? Itu tandane wong tuwa gob. Adik-adik sing isih melek. Sesuk ora ana apa-apa, ora ana masalah kok ibumu nesu-nesu ngamuk-ngamuk. Lewat ngarepe sret, ibu goblok. Ini ijazah saya untuk seluruh anak Indonesia. Ya biar orang tua itu enggak suka marah-marah ke anak. Bapak enggak ada alasan, enggak ada apa, marah-marah, datang marah-marah. Adik, tolong lewat depan bapaknya ya. Bapak goblok, lari wer. Pelajaran buat orang tua. Halo. Itu orang tua goblok. Kalau orang tua cerdas, punya anak nakal, enggak akan marah. Dinikmati. Loh, apa bisa anak nakal dinikmati? Bisa dong orang cerdas. Gimana? Ya cari solusilah. Baca buku yang terkait parenting, pendidikan anak, baca kitab, cari referensi, sowan kiai, minta berkah, minta doa. Akhirnya sama kiai dikasih ijazah. Ini dizikirkan, ini dibaca untuk anak kamu. Kalau malam jangan lupa sholat, mendoakan anak. Tadinya enggak doyan sholat malam, gara-gara punya anak nakal, jadi rajin sholat malam, jadi deket sama Allah, seneng dinikmati. Aku mbiyen ora doyan tahajud, mergo duwe anak nakal, males regep tahajud. Terima kasih anak nakalku. Ngono. Paham mboten? Paham mboten? Yo. Bapak Bupati mohon izin. Ini warga njenengan minta tambahan waktu. Berarti kita lembur Bapak ya. Nah, lemburan itu kan ada prediksinya sendiri, ada kalkulasinya sendirilah. Udah lemburan. Kalau tadi 6 bulan berarti sekarang jadi 9 bulan. Manusia itu kayaknya kepengen mudah segala sesuatu, gampang urusan. Padahal andai kan dibikin gampang semuanya, enggak nikmat. Kalau urusan itu terlalu gampang, malah enggak nikmat. Contoh, Mas misalnya main bola, bal-balan nih lo. Nah musuh sampean lawan tandeng sampean ngajaknya gampang-gampangan. Silakan Mas, bolanya ditendang. Enggak saya ganggu kok. Teman-teman udah saya kasih tahu semua enggak boleh ngerebut bola. Kipernya udah saya WA. Tak suruh nyingkir dari gawang. Monggo balai dipun tendang. Sampean main bal-balan nang musuh ngajak gampang ngono ku, seneng mboten? Ya ora penak. Gak nikmat. Nikmatnya main bola itu kalau sampean disulit-sulit, dipersulit, dihalangi, dirintangi. Lagi bawa bola, lagi bawa bola, ditreble, digiring, digiring, digiring, direbut sama musuh, ditackling, jedet, guling sampean. Tangi cerekal, bola yang dibawa musuh, uber, kejar, rebut,

Urung entuk Mbak tenan, urung entuk sepurane. Aku ngapet dadi umeng sidik kok Mbak. Wong sampeyan suweneng, akhirnya munggah meneh. Pun kali 150 Bu nggih, jare bakule sik tak pikire. Gayane bakul rak ngono to. Mantun dipikir, sik sepurane Mbak urung entuk sepurane, sampeyan tinggal ngalih. Ning mlakune alon-alon pengen diceluk kok. Wis kadung seneng, gayane pembeli nek kadung seneng. Ngenyang 250 gak entuk nang mlaku alon-alon. Nggih pun. Berharap dipanggil. Dapat 5 langkah kok dipanggil bener sama bakule. Mbak, Mbak, Mbak, Mbak, Mbak, Mbak, rene Mbak. Ngono ku gak langsung diwenehke yo. Tambahi Mbak ya. 270 gayane bakul. Sampeyan mboten nek angsal nggih 250 terus mlaku meneh. Tambah alon. Nah, terus bakule. Wis wis Mbak, Mbak, Mbak, Mbak, ora apa-apa, Mbak. Mbak, Mbak, pelaris. Wis gak apa-apa, ora apa-apa kanggo sampean pelaris, tapi aja kondo-kondo sapa-sapa ro ya. Aja ngomong wong iki mung kanggo sampean tok pelaris. Akhirnya kena sampean. Yes, seneng banget padahal kelarangan. Nikmat karena habis kesulitan tadi lo, kalau enggak ada kesulitan enggak nikmat. Contoh satu lagi. Mas, misalnya lagi diri di tepi jalan, pas ning pinggir dalan, toko kadoan ketok ana bocah wadon numpak sepeda motor, gek bocah wayu. Pancen wong wadon ayu toko kadoan wis ketok ayu. Lho wong wadon ayu toko kadoan wis ketok ayu. Lah nek Purworejo iki parek ora cetho. Numpak sepeda motor akhirnya zaman lerekke. Sama ndek lah kok gampang bocah wadone. Mbak mbak mbak mbak mandek. Mandek temen direm. Cit. Ngapa Mas? Langsung sama nang. Mbak, aku seneng sampean. Lah kok sing wedok, aku ya seneng. Terus sampean ngomong, "Mbak, sampean gelem tak rabi?" Gelem. Gampang banget. Yakin sampean malah bingung. Bocah iki waras apa edan saiki ra ngono. Wong urung kenal jenenge sapa main ngendi kok gampang banget. Aku seneng sampean, aku ya seneng. Sampean gelem tak rabi? Gelem. Mesti lulusan rumah sakit jiwa iki. Malah bingung sampean. Ora penak ngono. Nikmati nek kalau melalui proses, kesulitan, penantian, bocah wadon wayu numpak sepeda motor dilerekke. Mandek mak mandek malah melengos. Berbablas. Penasaran. Titenono sesuk tak cegat meneh kowe. Purworejo kan pantang menyerah. Cegat meneh lewat dedededededet. Mbak mbak mbak mbak mandek gak kenal ngelerek-ngelerek kayak wong berbablas. Makin penasaran. Akhirnya diselidiki. Ki ngomai ngendi to yo yo. Eh weruh desa apa kampungmu? Bugel. Nah tibae kok bocah bugel RT 7. Ngelibet no RT 7 ketok bocah wadon kuwi mlaku bareng koncone yang didekati temennya tadi. Mbak, sampean kenal? Koncoku yo kenal. Aku nyuwun nomor WA-ne, Mbak. Terus entuk nomor WA-ne, mulai seneng. Langsung dicat, kirim ke sret. Lah kok diret tok ora dibales. Diwaca tok ora dibales, makin penasaran. Ngecat meneh, kirim ke ora dibales. Akhirnya berusaha bikin kata-kata yang menyentuh. Dikirim ke sret. Tersentuh atine bocah wedok kuwi bales langsung godhong waru rupane abang. Gek ditempelke pipi sing tengen ting ngene. Yes. Nggih kata-kata meneh iso nelpon iso video callan. Yes. Ngono kuwi nikmat jenenge. Lah nek kaya ngarep mang gelem tak rapi, Mbak. Gelem. Malah bingung. Makanya umpama kok langsung unyuk-unyuk apa unyuk-unyuk ya? Ujuk-ujuk langsung dari bupati tanpa kampanye, tanpa blusukan yang kampung, tanpa repot, gak nikmat ini bupati ini dagelan. Ya kudu rekoso dhisik. Nikmat menengok tak antem itu sana Mekah ini. Halo, sehingga sampean disuruh kerja. Tujuannya apa? Untuk bisa menikmati hasil, agar hasil yang didapat jadi nikmat. Manusia itu kan punya kecenderungan suka menikmati hasil karyanya. Sama lo gak nyapo-nyapo, moro-moro nompo duit, ora penak ngono kuwi ra nikmat. tangi turu ngisor bantal ana tumpukan duit, ra penak, yakin ora nikmat. Ya ra percaya pancen ra tau duwe duit akeh. Enggak nikmat. Nikmat itu kalau bersusah payah dulu, peras keringat dulu, terus nerima duit, Masya Allah, nikmat. Makanya aku ya ceramah dhisik. Dadi nikmat, lo tahu-tahu sini langsung dikasih, enggak nikmat. Ngono lho. Loh, saiki tak badhei sampean yo. Dijawab, tak kasih teka-teki tapi tolong dijawab. Pilih mana? Pilih mana? Enggak ngapa-ngapain langsung punya anak. Sama ngapa-ngapain dulu baru punya anak. Pilih mana? Yang ngapa-ngapain dulu, wong yang enak itu ngapain-ngapainnya. Enggak usah pakai ngapa-ngapain langsung punya anak. Enggak enak. Yang enak itu ngapa-ngapain dulu. Paham? Paham? Coba misalnya Bapak Ibu pilih mana? Ngerawat anak hasil usaha sendiri sama ngerawat anak hasil usaha orang lain. Pilih mana? Pilih hasil usaha sendiri walaupun penceng. Penceng hasil usaha sendiri yuk. Paham? Paham? Maka kerja itu ibadah. Enggak kerja, enggak dapat pahala. Kerja, dapat pahala. Enggak kerja, enggak dapat pahala. Tapi tetap makan. Kalau soal makan jangan khawatir, asal hidup mesti makan. Jangan takut kalau enggak kerja enggak makan. Kata siapa? Banyak orang enggak kerja tetap makan. Lah anak kecil-kecil itu kerja apa? Nyatanya yo makan kok. Bahkan ada orang sakit parah udah enggak bisa ngapa-ngapain. Kari urip matane tok ploro-ploro. Itu sebelah-sebelahnya yo banyak kue, akeh jajan, akeh buah. Padahal dia enggak kerja. Yang seneng yang nungguin. Kate sing nunggoni gayane pinter. Ana jajan enak sing lara ditekoki. Iki mbok pangan apa ora? Nek ora mbok pangan yo karowane. Yo lemu sing nunggoni. Sing lara tambah ngenes. Nganti pesen aku mau ditunggoni wong kuwi. Sampeyan aduh enggak cukup waktunya ini. Ya Allah, lembur. Demo nang bupati dhisik. Subhanallah. Makanya kita disuruh kerja. Lah kerja ibadah juga gitu, sesuai profesi. Halo. Ya Allah, ibadah kuwi sak isomu apa? Jangan memaksakan diri. La yukallifullahu nafsan illa mbok semangat tok. La yukallifullahu nafsan illa. Maka ibadah itu sebisanya, jangan memaksakan diri. Beragama memaksakan diri enggak bener. Rungokne to? Hoi. Bisamu apa? Ya di situ ibadahmu fokuskan, prioritaskan. Nek iso ngaji, mulango dadi kiai. Tapi nek ora iso ngaji, tolong ojo dadi kiai. Bingung ke wong akeh. Orang iso ngaji ceramah tekan ngendi-ngendi. Kole caele, akhire salah sing disampaikke. Kelen nabi keliru sing disampaikke. Orang iso ngaji ojo dadi kiai. Terus bantu kiai, ngrewangi kiai. Manjahaza faqad ghaza. Siapa yang nyangoni wong budal perang dapat pahala sama dengan yang berangkat perang. Sopo wonge nyangoni kiai? Ngopo wayah iki kok diguyu? Lho, sapa wonge nyangoni wong berangkat perang entuk ganjaran padha karo ganjarane sing berangkat perang. Sapa wonge nyangoni kiai entuk ganjaran padha karo ganjarane dadi kiai. Ayo gorene, gorene. Ayo ayo ayo ayo ndi bupati, bupati ndi ayo. Ayo, ayo sekda, sekda. Ayo ayo ayo. Ya Allah, sesuai profesi. Halo. Sampean kalau bisa ngajar silakan ngajar di madrasah. Kalau bisa, kalau enggak bisa ya jangan ngajar. Muridmu koplak kabeh engko. Gurune ra iso mulang kok mikir mbeluk ndase muridmu. Kalau suaramu enak, silakan adzan. Suaramu gak enak, ora usah adzan, ngerusak kuping. Suara gak enak, rebutan mik. Mik yang godot-godotan sampai molor. Nyapa mik kok molor dawa. Godot-godotan kepingin adzan. Sadar, kalau suaramu gak enak gak usah adzan. Ya tukang nyapu. Utau ngersi itelek cecek. Ya podo wae kuwi. Lah nek suaramu enak-enak ngene iki. Semangat ning masjid. Ngono lho. Jangan yang tua yang adzan. Yang enak-enak suara pagi, tarhim kayak tadi. Menjelang subuh. Assalatu wassalamu alaik. Ya Imam al-Mujahidin. Enak anakku karo mau. Waduh. Tadi itu enggak ada powernya. Ya jelas kalah. Assalatu wassalamu alaik. Ora penak ya ora laris omonganmu. Sing marake laris ya kepenake kuwi. Kalau suaramu enak, adzan. Enggak enak ya aja adzan. Nulo, kalau punya keahlian di bidang organisasi, bikin organisasi. Lingkunganmu belum ada jamaah tahlil, bikin jamaah tahlil. Apa jadi ketua, apa jadi anggota, sama pentingnya. Ketua penting, anggota penting, enggak usah rebutan. Anggota semua enggak ada ketuanya, bingung. Apa maneh ketua tok enggak duwe anggota, edan. Makanya anggota Polres penting, Kapolres penting. Anggota tok enggak ada Kapolres, bingung enggak ada komando. Kapolres tok enggak ono anggotane, edan. Podho pentingnya kok kayak gini. Sampean semua yang hadir di sini, Pak Bupati penting, Pak Sekda penting, Pak Kapolres penting, Pak Kasdim penting, ketua, wakil, anggota DPRD penting nek nyumbang. Lek dateng melu mangan tok ya oke tunggale, Bro. Yang penting sumbangannya. Ini anak-anak penting semua. Sampean yang hadir di sini penting semua. Saya agak penting. Loh, coba saya disuruh sendirian ceramah di sini, insya Allah saya nggak berani. Nggak berani saya. Nggak ono wonge nang saudara-saudara. Mari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala saudara-saudara. Enggak berani saya. Makanya dikira enggak capek apa sama orang-orang. Iya. Gak melu nyangoni cerewet. Ini udah 2 jam ngaji gak oleh rampung omonganmu. Pokoknya iya ya, kullu ya'malu ala syakilati, berjuang beribadah sesuai profesi. Kan udah pernah saya sampaikan. Kalau tentara ibadahnya apa? Ya pertahanan, keutuhan NKRI. Polisi ibadahnya apa? Kamtibmas, kondusivitas, wilayah hukumnya. Ngono. Polisi mbokon poso bendino, gak pas. Nanti Kapolres kasih himbauan, instruksi seluruh anggota Mapolres Purworejo diwajibkan berpuasa setiap hari. Nanti ada orang lapor kehilangan motor, Pak lapor motorku hilang. Urusono dhewe, aku lemes poso. Enggak diterima itu puasanya polisi-polisi. Ngono lho, makane Kapolres puasa jarang-jarang enggak apa-apa. Yang penting wilayah hukum aman. Ngono lho. Seneng wong Kapolresnya males poso. Makane tambah lemu, tambah lemu, tambah lemu. Meneng kowe tak antemi ya. Iki urusanku karo ndek. Kadek tersinggung tak mutasi ambe aku. mempersonaliane boloku kok. Izin komandan. Saya sudah biasa ngisi di Mabes Polri, bintang-bintang tok sing tak depi. Kuwi lagi opo? Apa maneh ngono AKP seret-seret-seret. Wis menengo ya. Gasak pisan no. Bupati ya berjuangnya melalui bidang pemerintahan. Ini sesuai bidang masing-masing. Kiai wiridan. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Ya Hafidhu ya Nasir, ya Wakilu ya Allah. Ngono. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Ya Ruzak, ya Ruzak, ya Ruzak. Ya Dana, ya Dana, ya Dana, ya Dana, ya Dana, ya Dana, ya Dana, ya Dana, ya Dana, ya Dana. Bangun masjid kehabisan semen kan butuh dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana. Itu orang kiai. Kalau orang kaya jangan wiridan ya hafidhu ya nasir, ya hafidhu ya nasir. Jangan, ya semenu ya pasir, ya semenu ya pasir, ya semenu ya pasir. Beda wiridannya. Ngono lho. Wis wis moh tambah meneh kurang yang ngundang meneh tahun kapan-kapan. Nah, Rasulullah itu proporsional membagi waktunya. Saatnya ibadah, ibadah. Saatnya kerja, kerja. Saat berkumpul sama keluarga, kumpul keluarga. Saat istirahat, istirahat. Itu Rasulullah. Ceramah, ceramah. Istirahat, istirahat. Boleh aku semaput no kene gue tanggung jawab gue. Aku tahu kamu tuh udah terlanjur sayang sama aku. Sama sih, aku juga sayang banget kok sama kamu. Kangen banget. 2 tahun yang lalu, subhanallah berkah, tahun ini juga luar biasa lebih berkah. Apalagi kalau tahun depan masih ngundang saya lagi. Cuma ya itu tadi. Udah, sama-sama kita berdoa, mohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan Purworejo tetap kondusif. Ya, di bawah kepemimpinan beliau. Aman, sejahtera, makmur. Kita semua yang hadir mendapatkan maslahah manfaah barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك حسن المحبة وحسن المتابعة لنبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك تكلان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin segala salah segala khilaf mohon maaf wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.